simaklah syairku, alunan musik Melayu, iramanya yang dapat menggugah semangat hidupmu. Tataplah ke depan, raih masa depan, jangan bermalas-malasan. Nasibmu tak berubah bila tak awali langkahmu. Semangat hidupmu. Tataplah ke depan, raih masa depan, jangan bermalas-malasan.